Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya, hidayahnya, berkahnya, sehingga Allah selalu melindungi kita setiap saat. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya dan pengikutnya hingga hari kiamat kelak nanti. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ayat yang kita kaji saat ini adalah ayat ke-37 dari surah Al-Hajj. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. لَيَّنَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ. Artinya, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mendapat keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kalianlah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala telah menundukkannya untuk kalian, supaya kalian mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kalian. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini sangat erat hubungannya dengan ayat yang sebelumnya, karena ayat yang ke-37 yang kita bahas dari surah Al-Hajj ini menegaskan terhadap ayat yang ke-36. Apa yang ditegaskan Allah subhanahu wa ta'ala di sini adalah yang Allah tegaskan, yaitu yang berkaitan dengan ayat yang ke-36, fadhkurusmallah, sebutlah nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ayat yang kita kaji saat ini, yang ditekankan di sini adalah takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seakan-akan Allah ingin memberitahukan kepada kita bahwa kalau kita ingin mencapai takwa Allah dalam berkorban, maka lakukanlah zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau sebutlah nama Allah subhanahu wa ta'ala sebanyak-banyaknya, baik itu dalam bentuk takbir, baik itu dalam bentuk zikir, baik itu dalam lafaz apa kita sehari-hari, yaitu seperti mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau mengucapkan Astaghfirullahaladzim. Agar bacaan-bacaan itu ketika kita melaksanakan kurban kita, kita mendapatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sudah memberitahukan semenjak 14 abad lewat yang silam, bahwa Allah mengatakan dalam firman-Nya, layyanallaha. Kata-kata lan itu adalah litakbid. Litakbid itu artinya selamanya. Manusia tidak akan pernah mendapatkan, yaitu pahala dari dagingnya, pahala dari darahnya. Tapi yang mendapatkan ketakwaan itu, yaitu berdasarkan ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kita inginkan, sebagaimana yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Maka setelah itu pun Allah juga mengatakan, wahai umat manusia, Allah telah peruntukkan dan tundukkan segala hewan-hewan untukmu, maka pergunakanlah ini. Maka untuk kita dapat bersyukur kepada Allah dalam mempergunakannya ini, maka banyaklah kita bertakbir, lutukabbirullaha ala mahadakum. Mudah-mudahan dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita, kita akan menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk kepada Allah, maka balasan di akhirat kelak nanti. Wabashiril muhsinin. Begitu saja, Nang. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Daging tidak akan mungkin sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena daging kurban pasti kita makan, kita bagi-bagi, dibagi kepada tetangga, kaum kerabat, saudara, orang tua yang kita cintai, atau kepada orang yang tidak mampu, yang sangat memerlukan daging tersebut. Inilah daging itu. Daging itu secuil pun tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Darahnya, semua menyaksikan bahwa darah yang netes itu jatuh ke tanah. Jadi benar sekali, Allah sekali-kali tidak akan mengambil daging dan darah kurban itu. Daging kita yang makan, darah sampai ke tanah. Tetapi kata Nabi Muhammad, wahai Fatimah, kumi ila udhiyatik. Saksikan, wahai Fatimah anakku, sembelihan kurbanmu. Kenapa wahai ayahku? Karena setiap tetesan darah yang mengalir adalah ampunan dan dosa, ampunan dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ya. Jadi di sini semangat ampunan itulah yang ingin kita raih. Yanaluhu taqwa minkum. Ada ketakwaan, kecintaan kita kepada Allah. Kita merasa dekat kepada Allah sehingga kita mau berkurban. Ada ketakwaan, kita mohon ampunan atas segala dosa. Itulah yanaluhu taqwa minkum. Jadi yang diambil Allah dari prosesi kurban ini bukan simbol sembelihannya, tetapi simbol pengabdiannya, yaitu takwa. Maka apa wujud takwa? Dengan penyembelihan itu kita mendapat hidayah. Dengan penyembelihan itu kita bertakbir, ini tidak akan terjadi berkat kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menundukkan hewan kurban tersebut. Karena kita menemukan beberapa proses, hewan kurban itu tidak jinak akhirnya. Dia lari ke sana kemari. Tetapi secara umum, Allah lah yang menundukkan hewan kurban, dan semua hewan kurban itu tunduk dan jinak. Maka ini merupakan bukti kepada kita untuk menyembah Allah lebih semangat lagi, karena di sana terdapat hidayahnya. Wabashiril muhsinin. Berkurban itu amal-amal orang muhsin. Orang yang baik itu berkurban. Berkurban dan berkorban. Dan berkorban itu tanda-tanda orang yang bertakwa. Berkurban artinya adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelih hewan. Kurban, korroba, yukorribu, mendekat. Jadi orang yang mau berkurban hewan sembelihan itu adalah orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah. Maka ketika dia mendekatkan diri kepada Allah, berarti petunjuk itu sudah datang dan hampir kepadanya. Maka telah mampir kepadanya. Maka bertakbirlah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, karena hewan kurban itu kecil. Pengorbanan kita terhadap hewan yang kita beli 1 juta, 2 juta, 25 juta itu kecil. Karena apa? Karena pemberian Allah kepada kita lebih dari itu. Allah memberi triliunan rupiah kepada kita dalam wujud kesehatan kita, mata kita yang luar biasa, ginjal jantung kita. Maka berilah kabar gembira kepada orang-orang yang cerdas, orang-orang yang baik. Karena apa? Karena berkurban itu ciri orang-orang yang baik dan tanda ketakwaan. Ya, terima kasih kepada Ustaz Zainal, bahwa kesimpulan ayat yang kita kaji saat ini adalah untuk mempererat antara si kaya dan miskin. Kenapa? Karena ini adalah merupakan perintah Allah, sebagaimana yang disebutkan oleh Ustaz Zainal tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apa yang kita kerjakan bukan untuk Allah. Karena Allah lebih mampu memberi kepada kita semuanya. Dalam arti kata, Allah jadikan antara kaya dan miskin untuk saling memberi supaya tidak ada kecemburuan sosial. Bahkan dengan kurban ini membuat orang miskin dapat mencintai orang kaya dan bukan malah membencinya. Makanya itulah sebuah ilustrasi dari sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, yaitu al-mu'min, seorang mukmin itu dengan mukmin yang lainnya kalbunyan, seperti ibaratkan bangunan, setiap bagiannya menopang bagian yang lainnya. Maka dengan ibadah kurban ini mudah-mudahan itu terwujudkan. Karena itu adalah batas yang sangat minimal. Bukan hanya kita mau berkorban hanya di hari raya kurban saja, tapi kita makna dengan berkorban ini setiap saat untuk kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah asasnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bosan kita dalam menjalankan ibadah korban itu karena kita menginginkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.